إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين المسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bagi yang baruka, bagi yang mulia ini, alhamdulillah Allah berikan kita taufik kembali duduk di majlis ilmu ini. Inilah yang majlis kita yang keberapa? Yang ke-11. Dalam kita tauhid adalah lambang kebahagiaan, unwan sa'adah. Tauhid lambang kebahagiaan. Yang ke-11 ini kita ambil pada tahun baru Hijriah tahun 1440 dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga tauhid kita pun semakin mantap dan kita semakin faham akan hakikat tauhid. Pertemuan yang lalu apa yang kita ambil? Antum. Cinta dan benci karena Allah. Berarti apa? Al-wala wal-ra. Sekarang akan kita ambil inilah sebab atau penyebab kesyirikan mereka. Yang judul babnya bab bayanus syirk alladzi kana 'alaihi mukhalifur rusul. Bab penjelasan syirik yang dilakukan oleh penentang Rasul. Apa kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh para penentang Rasul alaihi wassalatu wassalam. Antum, berapa jumlah Rasul? Rasul banyak, Ustaz. Banyak. Banyak itu berapa? Ingat-ingat dulu, sudah aku tahu insyaAllah. Oh, yang diketahui 25. Yang diketahui 25, yang belum diketahui masih banyak. Banyak. Alhamdulillah. Antum, ya, di belakangnya Umi. Ah ya. Berapa jumlah Rasul? 25 juga. Oh. 25 juga. Untuk 25 ya. Untuk 25 juga. 25 juga. Kamarnya lagi 100.000 nih. Eh, Pak Indra, berapa tuh? Ini wakil dari Karawaci. Nah, berapa? 134. Ini yang masih muda ini. 25 juga, balik lagi kan? Ahsan tabarakallahu fi 315 dalam hadis yang sahih. Berapa? 315 dalam hadis yang sahih. Bukan 25 lagi berarti. Nambah banyak. 315 itu rasul saja. Ya. Dia sekaligus menjadi nabi. Adapun secara umum nabi, berapa jumlahnya nabi? Antum. Belakang. 25. Balik lagi kita. Antum. Berapa? Ribuan katanya. Berapa ribuannya? Ini satu yang buka iPad nih. Berapa? Ah, ini yang baru duduk. Berapa jumlah nabi? Ini. Masya Allah. 124.000. Catat bagus-bagus ini. Bulan depan tanya lagi. Ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jammun ghafir, jumlah yang sangat sangat banyak. Jammun ghafir, jumlah yang sangat banyak. 124.000 nabi, yang rasulnya 315. Ini berarti antum masih ilmu lama 25 ini. Ya, hari ini dihapus sudah memorinya itu, ditambah. Ya, rasul 315. Nabi 124.000. Jelas? Barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita lanjutkan hadirin rahimakumullah semuanya. Jadi bab ini akan menjelaskan apa sebab syiriknya para penentang Rasul. Apa kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh para penentang Rasul? Sudah kita ketahui bahwasanya Al-musyrikun di zamannya Rasul secara umum mereka bertauhid. Tauhid apa? Tauhid apa? Mengesakan Allah. Tauhid apa? Rububiyah. Apa itu rububiyah? Apa itu rububiyah? Rububiyah. Senda, yaitu apa? Mengesakan Allah dalam perbuatan. Maknanya kita meyakini hanya Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ini semua perbuatan. Ini namanya apa? Rububiyah. Jangan kira antum lolos saja dari tanya lagi. Ya. Ilmu itu biar fresh, hidup, ulang. Gak apa-apa kita mundur, tapi ingat. Ketimbang loncat, tidak ingat. Ya, apa? Kembali lagi apa kita uji terus, padahal. Kenapa? Ini modal kita masuk surga. Antum mau bisnis, dapat untung yang 1 juta, tapi modalnya 30 juta hilang. Sukses apa enggak? Enggak sukses namanya, bangkrut. Ya, untuk modal 50 juta, untungnya 10 juta. Tidak menutupi ya. Nasirat terus setelah. Baik, sekali lagi. Orang-orang musyrikin mereka mengikuti tauhid apa? Rububiyah. Secara umum ya. Secara umum. Meskipun ada yang tidak rububiyah juga. Disebut oleh para ulama kita fil jumlah secara umum. Baik. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Dengan sebab ini mereka belum dikatakan masuk ke dalam Islam. Berarti apa para hadirin? Tauhid rububiyah mereka mengimani Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, tetapi belum dia beribadah hanya kepada Allah. Berarti ini tauhid yang belum memasukkan orang ke dalam Islam. Maka tuh lihat dalam surat At-Taubah ayat 5, tetap dikatakan musyrik mereka. Allah berfirman, "Fa idzan salakhal ashhurum al-ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum." Apabila habis bulan haram. Pak Indra, berapa bulan haram? Sebutkan. Yang urutan dong. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Allah berfirman, apabila habis bulan haram yang berurutan ini, faqtul musyrikin, kata Allah, perangi orang-orang musyrikin. Nah, padahal orang musyrikin tauhid rububiyah apa tidak? Tapi tetap Allah katakan mereka musyrik. Berarti apa para hadirin? Tidak ada gunanya mengimani Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi urusan doa masih berdoa kepada kubur. Urusan minta masih minta-minta kepada jin dan syaitan. Enggak ada gunanya. Maka dari sini kita mengetahui mengimani Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan tidak cukup dalam bertauhid, tidak menyelamatkan dari api neraka. Dan bukan itu makna la ilaha illallah. Karena ada orang menafsirkan la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kita katakan ini adalah tauhid rububiyah. Nah, oleh karena itu pertanyaan di sini, ya, apa sebab syirik mereka sehingga mereka tetap dikatakan musyrikin, sehingga mereka diancam kekal di dalam api neraka? Apa sebabnya? Sebabnya adalah syiriknya penentang para rasul, sarful ibadah ila ghairillah, karena ibadah dipalingkan, diberikan kepada selain Allah. Berarti apa para hadirin? Mereka syirik dalam tauhid uluhiyah, syirik dalam tauhid ibadah. Seperti apa? Datang ke kubur supaya isi kubur itu memberi syafaat di sisi Allah. Datang ke orang mati supaya orang mati ini berbicara kepada Allah. Inilah dia diantara bentuk-bentuk dan sebab-sebab kesyirikan para penentang Rasul. Yang intinya apa? Syirik dalam ibadah. Ibadah-ibadah yang seharusnya untuk Allah dibagi-bagi kepada selain Allah. Ini namanya taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min huquqi. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah. Jadi selain Allah disamakan haknya dengan hak Allah. Doa hak siapa ini? Allah. Dimintai, yang berhak dimintainya siapa? Allah. Ternyata minta juga kepada makam. Syirik. Allah Azza wa Jalla tegaskan tentang orang-orang yang menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya mereka ini disebut manusia paling sesat. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, وَمَنْ أَضَلُّ. Ini belum masuk ke dalil ini para jamaah. Masih di mukadimahnya. Pengantar dulu supaya kita bisa paham masalahnya. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Adakah manusia yang lebih sesat selain dari orang-orang yang menyeru selain, memanggil selain Allah? Ya Syekh Fulan, wali Fulan. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang mana yang diseru ini tidak bisa mengabulkan. Enggak bisa mengabulkan. Secara logika enggak bisa, apalagi secara dalil. Secara kenyataannya pun enggak bisa. Kenapa? Dia sendiri mati. Maka Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Adakah yang lebih sesat selain dari orang-orang yang menyeru selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang mana tidak pernah akan dikabulkan sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, yang diseru ini tidak memperhatikan doanya orang-orang yang berdoa kepada dia. Baik. Hadirin rahimakumullah sekalian. Kita akan ambil dalil satu persatu yang menjelaskan apa syiriknya penentang Rasul, apa syiriknya penentang dakwahnya para Rasul. Kita sepakat. Dakwahnya para Rasul apa dakwahnya? Tauhid apa? Uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah sebagai dasar untuk mengajak mereka tauhid uluhiyah. Baik. Pertama kita ambil dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا. Katakan kepada orang-orang musyrikin, ya Muhammad, siapa yang memiliki bumi beserta apa yang ada di dalamnya. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, jikalau kalian mengetahui. Siapa pemilik bumi? Tauhid apa ini? Rububiyah. Nah, dengar ini, mereka beriman nih. Apa jawabannya? Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Mereka mengatakan bumi ini milik Allah. Jawab kepada mereka Muhammad, mengapa kamu tidak ingat? Satu. Yang kedua, pertanyaan juga. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Afwan sebelumnya. Qul man rabbus samawatis sab' wa rabbul 'arsyil 'adzim. Katakanlah, siapakah Rabbnya tujuh lapis langit dan yang memiliki arasy yang agung? Ini pertanyaan kedua. Siapa yang punya langit? Siapa yang punya arasy? Apa jawaban mereka? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan milik Allah semata. Qul afala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa? Nah, udah dua pertanyaan ini. Jawabannya benar apa tidak? Benar? Berarti orang musyrikin bertauhid apa tidak? Tauhid apa? Rububiyah. Pertanyaan ketiga. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakan siapa yang di tangannya keberadaan kekuasaan segala sesuatu. Dia melindungi, tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jikalau kalian mengetahui, apa jawaban mereka? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan yang di tangannya segala-galanya, yang dia yang melindungi dan tidak ada yang bisa melindungi orang dari siksanya. Mereka menjawab siapa? Milik Allah. Fa anna tusharun. Kenapa kamu masih tertipu? Baik. Di sini ada tiga pertanyaan. Pemilik bumi, pemilik langit dan arasy, kemudian di tangannya kerajaan atau kepemilikan segala-galanya. Ayat ini memberitakan pengakuan orang musyrikin bahwasanya bumi beserta isinya itu milik Allah semata, enggak ada yang lain. Kemudian Allah itu Rabb-nya, pemelihara, penciptanya 7 lapis langit, arasy yang agung. Allah di tangannya kerajaan dan kepemilikan segala-galanya. Allah yang membantu siapa dikehendaki. Dan apabila Allah ingin menyiksa suatu kaum, enggak ada yang bisa membantu kaum itu. Semua makna ini kembali kepada tauhid rububiyah. Maka dari sini diketahui bahwasanya orang-orang musyrikin yang kepada mereka turun Quran itu pertama, ya, mereka ini disebut bahwasanya yang diingkari itu bukan rububiyah. Bukan rububiyah. Maka lihat Allah mengatakan, afala tadzakkarun? Apa kalian tidak ingat? Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Fa anna tusharun? Kenapa masih tertipu? Ini apa? Ketiga kalimat ini di ujungnya ini taubih, menjelekkan mereka karena mereka itu hanya percaya rububiyah, tidak mau diajak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ke Lat, masih ke Uzza, masih ke Manat, masih kepada jin, masih kepada syaitan, masih kepada berhala. Berarti para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah tidak menyelamatkan orang dari api neraka. Tauhid rububiyah tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Buktinya tetap dinamakan musyrik. Tetap dikatakan musyrikin. Baik. Ayat ini memberikan kita beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini menerangkan tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Siapa yang mengakui rububiyah Allah, seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah. Seharusnya. Sekali lagi, faedah yang pertama dari ayat ini, tauhid rububiyah mengharuskan orang bertauhid uluhiyah. Maka lihat ujung ayat, ya, afala tadzakkarun, afala tattaqun, fa anna tusharun. Jadi tauhid rububiyah mengharuskan orang untuk bertauhid uluhiyah. Faedah yang kedua dari ayat ini, kerusakan orang-orang musyrikin dan penyebab syirik mereka ada pada tauhid ibadah. Pindah kita ke dalil yang kedua. Antum bisa catat juga ayat yang tadi semisal dengan surat Yunus ayat 31. Ya, ayat yang tadi dalil yang pertama semisal dengan surat Yunus ayat 31. Ujung ayatnya juga afala tattaqun. Baik. Dalil yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Jikalau kalian tanya mereka, mereka ini maksudnya siapa? Musyrikin. Karena ketika turun ayat Quran yang didawahi oleh Nabi siapa? Musyrikin. Jikalau engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tauhid apa ini? Rububiyah. Ingat ya, kalau perbuatan itu namanya rububiyah. Kalau perbuatan kita hamba, ini kaitannya ulu. Kalau perbuatan Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, ini namanya rububiyah. Baik. Jikalau kalian tanya mereka, engkau tanya mereka ya Muhammad, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Al-Azizul Alim, yang menciptakannya, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Berarti apa? Orang musyrikin percaya rububiyah? Percaya atau tidak? Percaya. Baik. Ada dua faedah penting dalam ayat ini. Faedah yang pertama, musyrikin zaman Nabi bertauhid rububiyah tapi tetap diperangi. Musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertauhid rububiyah tapi tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, orang-orang musyrikin pun mengakui nama Allah Al-Aziz Al-Alim. Masya Allah. Berarti asma sifat percaya juga deh. Sedikit percayanya. Baik. Sekali lagi, faedah yang kedua apa? Orang-orang musyrikin mengakui nama Allah. Siapa itu? Al-Aziz Al-Alim. Tapi mereka enggak percaya Ar-Rahman. Mereka enggak percaya. Al-Azizul Alim percaya, Allah juga percaya. Tapi Ar-Rahman enggak percaya. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Isra ayat 110. Qul ud'u Allah awidu'ur rahman. Kalian panggil Allah, seru Allah atau panggil Ar-Rahman, mana saja. Nah, orang musyrikin mengira Allah itu lain, Ar-Rahman itu lain. Baik. Jadi, sekali lagi faedah yang kedua dari ayatnya apa? Orang-orang musyrikin mengakui nama Allah apa? Al-Aziz Al-Alim. Percaya mereka. Dalil yang ketiga. Dalam surat Yusuf ayat 106. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah melainkan mereka syirik. Masya Allah. Kebanyakan mereka yang mengimani Allah itu syirik. Yuh, kok bisa nih para jamaah? Beriman kepada Allah syirik. Dengar tafsirnya. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, min imanihim, Apa imannya kepada Allah itu? Idza qila lahum, kalau ditanya, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Waman khalaqal ard, siapa menciptakan bumi? Waman khalaqal jibal, siapa menciptakan gunung? Apa jawaban mereka? Allah. Wahum musyrikun, tetapi mereka masih membagi-bagi ibadah. Ini ayat ini dan hadis ini nyambung semua para jemaah. Jadi ternyata yang diiman itu hanya rububiyah, tapi tetap Nabi dakwahi mereka tidak kembali ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Berarti banyak mereka yang beriman kepada Allah tapi masih syirik, banyak bertauhid rububiyah namun syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah menghancurkan tauhid rububiyah. Percuma bertauhid rububiyah tapi syirik dalam uluhiyah. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari ini dan tafsir ini. Yang pertama, ayat ini menerangkan keumuman manusia beriman kepada rububiyah Allah. Keumuman manusia beriman kepada rububiyah Allah. Tetapi itu tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah. Buktinya mereka dikatakan musyrik. Sedangkan syirik penyebab apa ini? Masuk neraka dan kekal. Maka di sini ayat mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah, kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah itu syirik. Berarti apa? Banyak manusia ini bertauhid rububiyah dan sedikit yang bertauhid uluhiyah. Maka lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Nah, syukur ini adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, ayat dan hadis ini menerangkan menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Dan ini tafsir mu'tabar, tafsir ya yang mu'tabar, yang diakui. Itu apa? Quran ditafsirkan oleh sahabat. Maka ingat, tafsir yang benar, pertama, Quran ditafsirkan dengan Quran. Ini namanya tafsir bil ma'thur. Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua, Quran ditafsirkan dengan hadis. Seperti tata cara sholat, tata cara tayamum, dan yang lainnya sangat banyak. Yang ketiga, ini dia nih. Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Seperti ini. Ya. Tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik. Apa kata Ibnu Abbas? Berimannya itu beriman rububiyah, tapi musyrik dalam uluhiyah. Jadi sekali lagi, ayat ini atau ayat ini dan tafsir ini menjelaskan tentang ya metode penafsiran yang benar itu menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat. Sudah kita sebutkan metode tafsir yang benar, Quran dengan Quran, kemudian Quran dengan hadis, kemudian Quran dengan ucapan sahabat. Yang keempat, Quran dengan ucapan tabi'in. Quran dengan ucapan tabi'in. Dan yang terakhir, Quran dengan bahasa Arab. Yang terakhir, Quran dengan bahasa Arab. Baik, faedah yang ketiga dari hadis ayat ini, kemudian atsar ini, syirik dalam uluhiyah merupakan a'zamu syirik. Syirik dalam uluhiyah adalah syirik terbesar. Bisa merusak rububiyah, bisa merusak asma wa sifat. Nah, berarti apa sesuai dengan tema? Sebab syiriknya kaum musyrikin dalam hal apa? Uluhiyah. Nah, kalau zaman now, zaman sekarang, semuanya rusak. Siapa jaga gunung? Wali. Siapa jaga laut selatan? Nyai Roro Kidul. Siapa yang jaga Gunung Salak? Wah, ada mbah ini, ada jin ini. Rububiyah hancur. Uluhiyah, jangan tanya. Benda-benda sakti katanya dikeramatkan. Makam-makam ulama-ulama orang soleh semua dikeramatkan. Jimat merajalela. Pesimis merajalela. Tadi apa ini? Asma wa sifat rusak juga. Maka apa? Berangkat dari rusaknya uluhiyah, ini semuanya menggerogoti tauhid yang lain. Semua rusak. Asma wa sifat hancur. Di mana Allah? Di mana-mana. Ya. Bahkan Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak nyambung, tidak putus, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti apa? Zero. Nol. Tapi dalil berikutnya, surah Zumarat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ini Az-Zumar ini para jamaah sangat banyak berbicara tentang tauhid syirik. Tauhid syirik. Baik. Di sini ayat ini Allah memberitakan tentang orang musyrikin terdahulu. Kenapa mereka itu nyembah berhala? Disebutkan walladzina tahadu min dunihi auliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, walinya. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini tidak nyembah patung melainkan dia itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti apa? Patung-patung itu dijadikan perantara. Kalau sekarang kalau teman namanya tawassul. Tawassul pakai orang mati. Ya, pakai tawassul pakai orang mati. Loh, tapi dia hidup di dalam kubur. Bukan masalah hidup dalam kuburnya, tapi dalam kehidupan dunia ini dia apa? Mati. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau mati ya Muhammad, mereka juga mati. Orang mati syahid, dia itu hidup dalam kubur. Betul, tapi kehidupan bukan kehidupan dunia yang mana kita bisa dialog. Kita bisa ngobrol, kita bisa laporan. Enggak. Kehidupan barzakh yang tidak nyambung dengan kehidupan apa dunia kita. Nah, orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka nyembah Lat, menyembah Uzza, menyembah Manat dan yang lainnya. Mereka itu tidak meyakini Lat ini menciptakan, tidak meyakini Uzza ini menghidupkan, mematikan, beri rezeki, tidak. Tetapi ini dijadikan sebagai perantara. Lalu apa kata Allah? Innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang akan menghukumi perkara mereka dalam hal-hal yang diperselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi kafir. Tayyib. Apa tafsir ayat ini? Tafsirnya secara umum yaitu apa? Yang mendorong orang-orang musyrikin nyembah patung itu apa? Raja'tuk an tuqarribuhum indallah. Harapannya patung-patung itu mendekatkan mereka kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana yang kita bahasakan secara ringkasnya sebagai apa? Wasilah atau perantara. Ini syubhat. Seperti zaman sekarang, ya, saya ini tidak nyembah makam, saya ini tidak nyembah wali, tapi dia sebagai peran persis seperti musyrikin zaman dahulu. Tapi dalil ini tidak diterima sama Allah. Maka Allah menghukumi mereka kafir, diancam. Innallaha yahkumu bainahum. Allah akan putuskan antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan Allah tidak kasih hidayah bagi pendusta lagi kafir. Maka dinamakan, orang-orang mengatakan itu kan sekedar perantara, itu dusta, bohong. Ya, siapa tahu nanti dia mendekatkan kita kepada Allah. Kita ini kan banyak salah, ini kan orang saleh, ini dusta. Allah yang melakukan dusta. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun. Allah tidak kasih hidayah para pendusta, kafar lagi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa faedah ayat ini? Pertama, tawassul zaman dahulu dan zaman sekarang tidak ada bedanya. Ya, tawassul syirik zaman dahulu dan zaman sekarang tidak ada bedanya, hanya beda orang, beda zaman. Kalau alasan sama aja, oh dia kan orang soleh. Itu juga mereka ini zaman dahulu mengatakan dia mendekatkan kami kepada Allah. Satu. Faedah yang kedua, tawassul seperti ini tawassul ibadah. Maka kalau dipalingkan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Berarti apa para hadirin? Ya, rusaknya orang-orang musyrikin dalam ibadah. Ini dia. Mana abuduhum? Kami tidak menyembah mereka, melainkan itu sebagai sarana pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai perantara, atau orang-orang membuat perantara ya, kepada Allah Azza wa Jalla, berupa orang-orang mati, wali dan yang lainnya, ini disebut bagian dari kekafiran. kekafiran waliyadzubillah. Maka dari sini sesuai dengan tema persis, pas. Sebab syiriknya orang-orang musyrikin apa? Rusak dalam ulu? Dalam uluhiyah. Ini tawassul dengan orang-orang mati. Tawassul pakai berhala. Ya. Berhala ada yang nyata berdiri, ada yang tidur dikubur. Assalamualaikum. Berarti tawassul yang boleh ada berapa? Ya. Pak Utma, berapa bentuk tawassul yang boleh? Macamnya yang boleh? Pak Utma, berapa? Berapa? Perantara yang boleh berapa? Hah? Berapa? Tiga yang boleh ya. Ya, pendekatan yang boleh ada di tiga. Pertama, menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Itu boleh. Jadi mendekatkan diri kepada Allah pakai nama-nama Allah boleh. Karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah, bagi Allah nama-nama yang sangat indah. Seru Allah pakai nama itu. Ya. Dekatkan diri kepada Allah dengan nama tersebut. Fad'uhu biha. Satu. Yang kedua. Menggunakan amal soleh kita. Kita dalam kepepet, dalam kesulitan, kesusahan. Gimana caranya doa kita supaya dikabulkan sama Allah? Wah. Kita ingat amal soleh kita yang ikhlas. Itu yang kita sebut. Ya Allah, dulu pernah aku membantu fulan karena engkau ya Allah, sekarang bantulah aku. Boleh. Berdasarkan hadis tiga orang yang terperangkap dalam gua. Yang ketiga, doanya orang soleh masih hidup. Dan doakan saya supaya lunas utang saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Antum juga banyak-banyak doa. Ya, banyak-banyak doa. Ah, Pak Utma, apa doanya ngelunasi utang? Jangan-jangan antum enggak punya utang ya. Apa doanya? Antum, yang terakhir, apa doanya? Hei, Pak Indra. Ahsan tabarakallahu fiik. Allahumma kfini bihalalika an harami au an harami wa aghnini bifadlika amman siwak. Siwaka, tapi waqaf siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal dari yang haram, jangan yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selain engkau. Ini doanya supaya bisa lunas hutangnya, di samping harus ada niat. Ya, kalau 5.000 nggak ada niat mau bayar, nggak akan bayar. 1 miliar tapi nggak ada niat untuk bayar, dibantu. Jelas dalam hadis tadi sallallahu alaihi wasallam sahih, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa mengambil harta orang dan dia ingin bayar, Allah bantu dibayar. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahu Allah. Siapa yang ingin mengambil harta orang tidak ada niatnya untuk bayar, ingin merusak hartanya orang, Allah hancurkan juga harta tersebut. Nah, Jadi orang soleh masih hidup. Ya, orang soleh masih hidup. Solehnya di atas sunnah. Ini syaratnya soleh. Kenapa? Nanti, ya, kalau tidak soleh, tolong doakan saya ini supaya saya ya diberikan supaya lekas lunas hutang. Al-Fatihah. Apa hubungannya Al-Fatihah? Berarti apa? Ini orangnya salah, bukan saleh. Iya, oh, bukan itu doanya. Subhanallah. Ini penting syaratnya. Doa atau diminta didoakan oleh orang itu, syaratnya pertama saleh, kemudian masih hidup. Kalau tidak saleh bagaimana? Kita katakan bisa doa enggak dia? Itu masalahnya lagi para jamaah. Kenapa? Lihat, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Idza mata ibnu Adam yanqata'u anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya yang baru kecuali dari tiga hal. Apa utama? Kalau kita yang meninggal dunia tadi salat subuh, pahala baru atau tidak? Baru pahalanya. Nanti salat zuhur? Baru. Asar? Baru. Terus baru ya. Sedekah hari ini baru pahalanya. Sedekah besok terus baru pahalanya. Baik. Kalau sudah mati, tiba waktu zuhur, tapi sudah mati kita, bisa salat? Bisa latih. Nah, kalau sudah mati, gak ada pahala yang baru yang masuk. Nah, kecuali dari tiga. Kalian tiga ini pahalanya terus ngalir. Ibaratnya kerja gak kerja ya tetap masuk ke rekening. Ini jelas gak kerja juga kalau sudah mati. Nah, apa yang pertama Pak Utman? Amal jariyah atau sedekah jariyah. Antum bangun masjid masih terus dipakai. Ya, antum bangun sumur bor diminum terus, ya pahala ngalir terus. Atau antum udah lebur tetap dikirimin terus sama Allah. Satu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ini dia ilmu sunnah ini. Maka yang paling banyak pahalanya dari Muhammad, sehingga tidak perlu antum kirimin dia Fatihah. Sebab yang ngajar Fatihah pertama Nabi Muhammad. Dengan antum baca apa saja dari Al-Qur'an, Nabi Muhammad dapat transfer terus. Maka itu sebabnya Ibnu Al-Attar, muridnya Imam An-Nawawi, marah kepada orang-orang yang ngirimin Nabi pahala itu. Ini lancang, kurang adab kepada Nabi. Sebab apa? Begitu dia baca apa saja, Nabi dapat. Kenapa Nabi bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjuki orang suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang mengerjakan kebaikan. Yang pertama kali mengajarkan kita Al-Qur'an siapa? Rasul. Yang pertama kali ngajarin kita salat siapa? Rasul. Cuma kalau antum sholatnya pakai bid'ah, Nabi enggak mau dapat bid'ahnya. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Penting nih para jemaah. Ya, ada salah satu orang ulama Hanabilah, ulama Hambali yang pertama kali ngirimin Nabi pahala. Dia mengatakan apa? Aku haji sekian puluh kali, pahalanya aku peruntukkan untuk Nabi Muhammad. Padahal apa? Dia pakai haji cara Nabi, Nabi sudah dapat, ngapain dikirimin lagi? Memangnya kita ini gak butuh pahala apa? Ngirim-ngirim. Ini yang kedua, ilmu ya. Yang ketiga, antum. Ini terakhir nih. Wajah putih, antum. Apa yang ketiga yang terus ngalir pahalanya? Doa. anak yang. Nah ini solehnya yang kita inginkan ini para jamaah. Karena tadi syarat ya tawassul dengan orang yang hidup itu doanya orang yang soleh masih hidup. Doa yang soleh masih hidup. Nah waladun soleh yad'ulahu. Ada ungkapan ulama mengatakan apa? Bagaimana caranya kita tahu kita soleh? Kalau engkau rajin mendoakan orang tuamu, kamu soleh. Kalau engkau tidak rajin mendoakan orang tuamu, kamu tidak soleh dan benar. Ya, orang-orang yang tidak paham dengan sunnah paham tauhid ini, orang diundang ke rumah, disuruh doakan orang tua kita, tapi tidak ada satupun doa untuk orang tua kita. Ya, doanya aneh keliling. Ya, ya Allah jadikanlah perkumpulan Allah majma' Allah majal jama'ana jama'ana hadza jama'an mubarakan mahmuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Dia doakan dirinya saja yang mati dapat apa? Padahal dalam salat jenazah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi tandanya anak itu soleh disebut apa? Kalau kita rajin mendoakan orang tua kita, insya Allah tanda kita soleh. Kenapa? Setiap detik kita akan ingat orang tua ini. Ya Allah ampuni dia. Allah maghfirlah jika lo ibu kita. Allah maghfirlah jika lo bapak kita. Setiap kita ingat, selalu kita akan doakan. Tapi antum apa? Nanti 100 hari, nunggu 100 hari, nunggu 1000. 1000 hari nunggu setiap tahun. Haul. Itu nama haul itu setahun. Ya jatuh tempo zakat. Jelas ini para hadirin. Jadi orang hidup soleh. Sekarang kalau enggak soleh boleh enggak tolong doakan saya waktu musafir nanti ya. Enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Tapi ingat ya, orang yang tidak faham ini, yang tidak soleh ini, enggak faham cara berdoa itu masalahnya. Ya, paling ujung-ujungnya ngundang orang. Yang diundang juga enggak bisa doa. Nunggu komando aja. Ya. Itu dia. Baik. Dan yang berikutnya. Surat Yunus ayat 18. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah." Mereka beribadah kepada selain Allah. "Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Selain Allah itu enggak bisa kasih mereka mudharat, enggak bisa juga kasih manfaat. Tapi apa kata mereka? Seperti ayat yang di atas tadi. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءَ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Tetapi mereka berkata, mereka itulah penolong-penolong kami di sisi Allah. Dijadikan apa? Peran? Perantara pula ini. Ya. هَؤُلَاءَ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Orang-orang mati ini, selain Allah ini, ya, mereka lah pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah sebutkan tentang selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan haula syufa'una indallah, mereka itu pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Qul, katakan ya Muhammad, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya apa yang di langit dan apa yang di bumi? Artinya apa para menteri? Dengan kita membuatkan Allah perantara ini, Seolah-olah kita katakan Allah itu enggak tahu kita ini butuh. Jadi kalau tidak diomongin, Allah akan menelantarkan kita. Nah, ini lah tempat salahnya nih para jamaah. Ya. Tempat salahnya ini menjadikan orang-orang mati ini sebagai apa? Perantara, pemberi syafaat. Berarti kalau kita ini enggak lewat orang mati, Allah enggak bantu kita. Perhatikan ya ayatnya. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya? Artinya apa? Kalau mesti kita pakai perantara dengan orang-orang mati ini atau para wali ini, jadi seolah-olah kalau enggak lewat perantara Allah enggak tahu kita ini. Berarti apa? Kita akan menyandarkan kepada Allah, Allah itu jahil. Allah itu tidak tahu. Kapan Allah itu mengetahui kita butuh? Kalau pakai perantara. Maka ada ungkapan ulama kita, masa kita lebih jelek dari setan? Loh, kenapa? Setan aja enggak pakai perantara. Langsung minta kepada Allah. Padahal dia paling jahat apa tidak? Nah, kita orang-orang kita ini pakai perantara itu karena dianggap dirinya berdosa. Wah, kita ini banyak salah. Kalau langsung ke Allah enggak didengar nanti sama Allah, makanya pakai perantara. Masa kita lebih jelek dari setan? Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang setan ini para jemaah? Iblis ini. Ya. Allah berfirman, "Qala rabbi anzirni ila yaum yub'atsun." Dalam surat Al-Hijr ayat 36, Al-A'raf ayat 14, Shad ayat 79. Langsung qala rabbi, setan iblis berkata, "Hai Rabbku, anzirni ila yaum yub'atsun." Berikan aku tangguhan sampai hari kiamat. Allah jawab doanya. Qala innaka minal mundharin. Hai iblis, ya, aku tangguhkan kamu. Iblis langsung kepada Allah. Makhluk paling jahat apa tidak? Pernah berbuat baik iblis? Hah? Enggak pernah berbuat baik. Ya. Jenisnya enggak pernah. Tapi perorangannya hanya sekali aja mungkin. Kapan? Waktu ngasih tahu Abu Hurairah. Waktu Abu Hurairah sebagai penjaga ronda malam disuruh oleh Nabi jaga Baitul Mal, kata. Tiba-tiba ada maling malam-malam nyolong, ketangkap. Awas, saya laporkan kamu ke Nabi, kata. Jangan, saya punya anak, punya istri, kata. Ya sudah. Ya, kalau kamu besok datang lagi, tangkap. Lapor ke Nabi. Ya. Ini masya Allah orang dulu ya, pada zaman. Lapor ke Nabi udah takut dia. Kalau kita sekarang, kita yang ngelapor ditangkap. Ya. Datang dia lagi. Akhirnya ngelapor ke Nabi SAW. Apa kata Nabi? Dia mau datang lagi besok, jaga dia. Terakhir, ya, sudah tidak ada akal, apa katanya? Abu Hurairah, maukah aku ajarkan, katanya. Ya, satu ayat. Bayangkan. Apa kata Nabi SAW tentang ayat kursi ini? Sadaqaka wa huwa kadzub. Ini benar, tetapi dia itu pendusta. Mungkin hanya ini baiknya setan itu pada itu. Yang lain udah enggak ada baik. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu mengajak ya pengikut-pengikutnya menjadi penduduk neraka. Nah, ini penduduk neraka ini. Allah langsung, kita ini masih pakai apa? Perantara. Maka ini dia fatalnya perantara ini pada jamaah. Jadi seolah-olah Allah tidak tahu kecuali setelah melalui perantara. Dia ngelapor kepada Allah, ya Allah, si fulan butuh. Berarti apa? Sebelum dilapor sama perantara, ini Allah enggak tahu kalau kita butuh. Nah, inilah dia rusaknya. Ini penyebab syiriknya orang-orang terdahulu. Baik. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Maka dalam ayat ini Allah mengingkari orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan memberitakan bahwasanya mereka mengatakan kami ini beribadah kepada mereka itu mengharapkan mereka memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mendustakan apa yang mereka katakan. Apa itu? Atukhbiruna Allah bima la yakunu fis samat wala fil ard? Apakah engkau ingin memberitahukan Allah sesuatu? Ya. Yang mana kalian anggap Allah Azza wa Jalla tidak tahu yang di langit maupun yang di bumi? Dan Allah Subhanahu wa taala namakan perbuatan ini sebagai kesyirikan. Apa faedahnya? Faedah yang sangat penting dalam ayat ini yang pertama, ayat ini adalah membatalkan syubhatnya orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang mati. Apa itu? Yaitu menyandarkan bahwasanya atau menyandarkan kepada Allah kejahilan. Menyandarkan kepada Allah kejahilan. Jadi setelah dia lapor kepada Allah baru tahu, oh ternyata fulan butuh ya. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, sebab syiriknya orang musyrikin dalam ayat ini adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, apa-apa selain Allah Azza wa Jalla tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa juga menolak mudarat, enggak bisa. Yang bisa memberi manfaat dan bisa menolak mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Faedah berikutnya, ayat ini menerangkan ibadah kepada selain Allah adalah bentuk dari kesyirikan. Dan ini syirk apa? Syirkul akbar. Sehingga Allah sucikan dirinya, Subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Maka lihat apa kata orang-orang yang mendatangi kuburan, keramat yang lainnya. Kami tahu dia ini enggak bisa kasih mudarat. Kami tahu dia ini enggak bisa kasih manfaat. Tetapi, ya ini tetapinya. Ini yang bahaya tetapinya ini. Tetapi ini kan orang saleh. Ya, siapa tahu nanti dia bisa ngomongin kita kepada Allah. La ilaha illallah. Kita ini tidak lebih jelek dari iblis. Iblis saja langsung doa kepada siapa? Allah. Pakai perantara? Enggak pakai. Maka lihat dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni, langsung fa inni. Enggak pakai perantara. Apabila hambaku berdoa, minta aku bertanya atau berdoa kepadaku, fa inni qarib, aku dekat. Ujib, aku jawab dia. Baik. Dalil berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-musyrikun yaqulun. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dahulu orang-orang musyrikin bertalbiyah. Oh, berarti orang musyrikin haji apa tidak? Haji. Salat apa tidak? Salat. Tapi salatnya apa? Muka'an wa tasdiyah. Si bersiul dan tepuk tangan. Bersiul dan tepuk tangan. Sekarang ada orang yang ibadah tepuk tangan? Banyak. Masa zikiran tepuk tangan? Ya. Ibadah pakai rebanan. Masya Allah. Manusianya yang berubah. Ya, manusianya berbeda. Ya, amalannya sama saja. Allahu musta'an. Jadi kanan musyrikun yaqulun, orang-orang musyrikin berkata waktu dia talbiyah haji, labbaika la syarika lak, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Qala fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailukum qad qad, celaka kalian, cukup sampai sana, jangan ditambah. Kalau di sini bagus, labbaika la syarika lak, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Fayaqulun, tapi ditambah lagi, illa syarikan huwa lak, kecuali ada satu sekutu, itu milikmu. Tamlikuhu wa ma malak, engkau yang punya, beserta apa yang dimiliki, engkau yang punya. Nah, jadi pertama sudah bertauhid, keduanya dihancurin. Tauhidnya apa? Labbaika la syarika lak. Akhirnya dia mengatakan, cukup, jangan ditambah lagi. Nah, begitu ditambah, illa syarikan, tidak ada sekutu bagimu, kecuali ada satu lagi. Jadi udah benar, dirusak. Tamlikuhu wa ma malak, engkau yang punya, beserta apa yang dimiliki. Yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait, mereka katakan ini ketika mereka tawaf di Ka'bah. Baik. Hadis ini menerangkan beberapa faedah. Pertama, sifat talbiyatil musyrikin. Sifat talbiyahnya orang-orang musyrik. Lalu kita apa? Pak Hotma, coba talbiyah dulu antum. Wa ni'mata la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wah, ini kalau dengar seperti ini, rindu kita ke Mekah namanya. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilan, ya Allah, aku penuhi panggilan. Labbaik la syarika lak labbaik, aku penuhi panggilan ya Allah, tidak ada sekutu bagi, aku penuhi panggilan. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, sesungguhnya segala pujian dan segala nikmat itu adalah milikmu dan bagimu segala kerajaan. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Diakhiri dengan tidak ada sekutu bagimu. Orang musyrikin, labbaika la syarika lak illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, katanya. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutumu kecuali satu. Sekutu itu kamu yang punya, beserta apa yang dimiliki. Tayyib. Jadi, faedah di sini pertama, sifat talbiyahnya orang-orang musyrikin. Yang mana ya jelas di dalamnya terkandung lafaz apa? Syirik. Telah terkandung syirik, kesyirikan. Orang bertauhid talbiyahnya apa? Isinya tauhid. Baik, faedah yang kedua. Hadis ini menerangkan bahwasanya mereka mengakui yang paling mulia di ibadah itu Allah. Tetapi praktiknya, mana buktinya? Buktinya dia mengakui bahwasanya Allah yang punya, mempunyai mereka. Allah juga yang memiliki apa yang mereka sembah. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau yang punya ya Allah sekutu ini, dan apa yang dimiliki oleh sekutu ini engkau juga yang punya. Berarti apa? Mereka beriman rububiyah. Tetapi rusak dalam uluhiyah beribadah. Sekali lagi, faedah yang kedua, mereka mengakui bahwasanya yang paling mulia untuk diibadahi siapa? Allah. Namun mereka jatuh dalam kesyirikan. Hadis yang terakhir. Wa an Iyad al-Mujashi'i, dari Iyad al-Mujashi'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhaata yawmin fi khutbati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari ketika berkhutbah. Ala ketahuilah, inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum. Sesungguhnya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Mimma 'allamani yaumi hadza, dari apa-apa yang telah diajarkan aku oleh Allah pada hari ini. Mana dia? Kullu malin, seluruh harta. Nahaltuhu 'abdan halalun. Apa yang aku berikan bagi hamba-Ku itu halal. Ya, afwan, apa sesungguhnya seluruh harta, au kullu malin, seluruh harta yang aku berikan kepada seorang hamba atau budak itu halal. Di sini kalau dia konteksnya yang mengatakan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Apapun yang aku berikan harta itu bagi seorang hamba halal. Lalu apa kata Allah? Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa, dan aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan bertauhid. Kulluhum, semuanya bertauhid. Au kulluhum, semua hamba asalnya bertauhid. Wa innahum atathumus syayatin, tetapi mereka didatangi oleh setan-setan. Fajtalathum an dinihim, itulah yang menyelewengkan mereka dari agama mereka. Yaitu apa? Agama tauhid diselewengkan kepada agama syirik. Waharramat alaihim ma ahlaltu lahum, setan-setan itulah yang mengharamkan bagi mereka apa yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yusyriku bi, setan-setan itulah yang memerintahkan manusia untuk berbuat syirik kepadaku. Ma lam unzil bihi sultana, dengan kesyirikan yang tidak pernah aku turunkan bukti kebolehannya. Wa innallaha nadhara ila ahli al-ard, dan Allah Azza wa Jalla memandang penduduk bumi. Famaqatahum 'arabahum wa 'ajamahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci mereka, Arabnya maupun Ajamnya. Illa baqaya min ahli al-kitab, kecuali sisa-sisa ahlul kitab yang masih mereka itu tetap bertauhid. Baik, apa isi hadis ini? Pertama, hukum asal manusia bertauhid, para jamaah. Tauhid apa? Uluhiyah. Ingat ini, kalau disebut tauhid secara mutlak, tauhid apa? Uluhiyah, ibadah. Hukum asal manusia bertauhid, dan syirik itu datang belakangan. Pertanyaan, kapan munculnya kesyirikan? Antum? Antum? Ahsanta. Setelah 10 abad. Tepatnya kapan? Tepatnya kapan? Habib Muhammad? Ahsan, yaitu pada kaum Nabi Nuh. Apa sebabnya? Antum? Ahsanta, al-ghulu fis salihin, mengkultus orang-orang saleh. Sama seperti zaman now ini pada zaman. Ya Allah, luar biasa manusia mengkultus orang saleh sekarang. Luar biasa, kuburannya dipuja dan dipuji, hari matinya luar biasa. Nyata apa tidak nih? Nyata apa enggak? Sangat nyata. Dan syirik itu akan terus terulang kembali. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, la taqumu as-sa'a hatta tarif tattarif alayatu Nisa'i Daus. Tidak akan tiba kiamat sampai wanita-wanita Daus berkerumunan di sebuah berhala akan disembah di daerah Taif itu, berjamaah. Di akhir zaman. Taif. Jadi hukum asal manusia bertauhid, dan syirik itu datang belakangan, setelah berapa? 10 abad, tepatnya pada kaum Nuh, sebagaimana surat Yunus ayat 19. Wa ma kana an-nas illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dahulu manusia itu umat yang satu bertauhid, telah terjadi syirik, baru terjadi perselisihan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kana an-nas ummatan wahidah fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Ibnu Abbas mengatakan antara Adam sampai Nuh 10 abad, 1000 tahun, semuanya di atas kaum tauhid. Faedah yang kedua, syirik dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini bentuk godaan-godaan syaitan kepada anak Adam dari tauhid. Ya, syirik, kemudian apa? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, bentuk ya tipu daya setan, gangguan-gangguan setan kepada anak Adam yang menjauhkan dia dari tauhid. Yang ketiga, ini bahan introspek. Dominannya syirik di muka bumi ini sebab turunnya murka Allah. Nah, para jamaah, banyaknya kesyirikan di muka bumi ini sebab apa? Turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari sini kita berkesimpulan, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, penyebab kesyirikan mereka adalah berangkat dari rusaknya dalam tauhid uluhiyah. Rububiyah tidak menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan orang adalah uluhiyah. Kemudian disebutkan juga di antara sebabnya adalah berangkat dari gangguan dan tipuan syaitan. Karena jelas Allah mengatakan, ya, atau dalam hadis ini Allah azza wajalla sebutkan dalam hadis ini, inni khalaqtu ibadi hunafa, semua hambaku aku ciptakan dalam keadaan hunafa, bertauhid, condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, atau hadis Muslim, Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang terlahir lahirnya dalam keadaan bertauhid. Yang merusaknya siapa? Bapak, ibu menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Semoga Allah azza wajalla selamatkan kita para jamaah. Dan ini menunjukkan pentingnya belajar tauhid ini. Maka kitab ini Unwanu Sa'adah fi Syarh Kitab Tauhidul Ibadah. Tauhid lambang kebahagiaan, yang menjelaskan atau mensyarah tauhid ibadah. Maka kitab ini khusus tauhid ibadah saja. Tapi disebut rububiyah supaya bertauhid ulu. Disebut asmaul sifat juga untuk menjelaskan tentang tauhid al-ulu al-uluhiyah. Baik, itulah bab yang ke-11. Insyaallah kita akan masuki bulan depan bab yang ke-12 insyaallah taala. Hanya 41 bab, berarti tinggal berapa? 20. Berarti tinggal setahun. Hah? Setahun 8 bulan ya. Insyaallah enggak lama. Ya. Baik, saya kira demikian para hadirin rahimatullah azza wajalla, ada waktu untuk kita bertanya jawab. Ingin bertanya kami persilakan. Ya. Kalau ada orang minta doa, enggak apa-apa antum doakan, antum hidup soal. Doa apa antum mau gitu kan dia. Apa? Nah, itu dia makanya. Itu sebabnya disuruh yang soleh. Antum nggak tahu masalahnya kalau nggak soleh. Ya, bahasa Indonesia, iya, yang saya, bahasa Indonesia nggak bisa, cuma salah. Ya, akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalau nggak soleh al-fatihah. Jadi. Allah musta'an, Allah ta'ala alam. Bagaimana cara memerangi musyrikin zaman ini? Apakah di zaman ini di Arab Saudi masih ada orang-orang musyrik? Tidak ada yang sunyi dari syirik pada jemaah. Artinya, kalau badannya agamanya musyrik, di Arab Saudi mungkin tidak ada ya. Tapi orang berkeyakinan di mana-mana ada masih syirik. Ya, masih ada yang syirik. Ada yang syirik. Bagaimana caranya? Ya dakwah ini. Karena dakwah ini akan menjelaskan ini syirik, ini tauhid. Ya, bukan pakai pedang. Ya, kalau pakai pedang, hei, Islam kamu, masuk Islam, jangan kamu syirik. Bagaimana caranya? Enggak punya ilmu ya, saya enggak tahu katanya. Dan ini terjadi pada jamaah. Ya, terjadi pada orang takfiriin yang suka main kafir-kafirkan ini di Suriah. Ceritakanlah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dia bawa pistol. Ya. Kamu Islam kamu katanya. Bagaimana caranya? Saya enggak tahu katanya. Jadi tidak bisa kita hanya modal semangat. Mesti menggunakan ilmu. Allahu ta'ala wa'ala. Apakah beramal sesuai sunnah? Apakah termasuk tauhid uluhiyah? Konsekuensi. Tuntutannya. Allahu ta'ala wa'ala. Bagaimana hukum membayar sewa tanah kuburan dan jasa perawatan kuburan orang tua yang sudah meninggal yang dimakamkan di taman pemakaman umum? Pertama, karena tanah mahal, kita tidak bisa menguburkan kecuali sewa karena salah. Bahkan bisa hukumnya wajib. Kenapa? Kita haram untuk membiarkan jasa seorang muslim di muka bumi dimakan oleh binatang masih bisa. Itu sebabnya disuruh wasi'u wa'amiku. Ketika membuat lahat atau liang lahat, diperdalam, diperlebar supaya terhormat jasad itu. Ya, Allah taala wa'ala. Baik. Bagaimana penjelasan tentang ayat Surat Al-Ma'idah ayat 35, wa bajabu ilaihi alwasilah. Nah, ini yang salah ditafsirkan oleh orang. Ya, tentang ayat Surat Al-Ma'idah ayat 35, wa bajabu ilaihi alwasilah ayyuhum aqrab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bajabu ilaihi alwasilata wa jahidu fi sabilih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa bajabu ilaihil wasilah. Al wasilah di sini maknanya al qurba, kedekatan. Jadi bukan mencari orang mati. Ya. Ayat ini maknanya al wasilah al qurba, karena itu makna dari al wasilah. Al wasilah. Silakan dibuka tafsirnya jelas. Ya. Jadi bukan artinya mencari orang yang sudah mati alif menjadi perantara. Kalau seperti itu terjadi pada orang musyrikin dan diingkari oleh siapa? Allah. Dan lihat Umar dalam Sahih Muslim kalau enggak salah namanya, Pak. Umar ketika musim pacekling ya, kelaparan, panas, tidak ada hujan, dia mengatakan apa? Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika. Ya Allah, dulu kami itu bertawassul dengan nabimu. Artinya apa? Meminta doa kepada Rasul supaya Rasul mendoakan kepada siapa? Allah. Dia meminta doa, meminta Rasul mendoakan. Seperti kisah Badui tentang tidak ada turunnya hujan. Ya, atau sahabat yang kena kesurupan minta didoakan sama Rasul. Bahkan ya, wanita hitam dalam Riyadhus Shalihin yang minta didoakan oleh Rasul, Nabi katakan kepadanya, ya Rasulullah, orang wanita bertanya, ya Rasulullah, aku ini sering kesurupan. Apa jawaban Nabi SAW? Ya kalau kamu mau aku doakan, aku doakan. Tapi kalau engkau enggak mau, kamu bersabar saja, engkau dapat surga. Langsung wanita, oh, enggak usah doakan saya, kata. Enggak usah doakan saya. Biar saya masuk surga. Cuma kalau aku lagi kesurupan, auratku terbuka. Ya sudah, berarti saya doakan kepada Allah biar auratmu tidak terbuka, tapi kesurupanmu tidak usah saya doakan supaya sembuh. Biarin aja, kamu sabar saja. Ini para jamaah. Ya. Ada buat. Jadi ya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu waktu Nabi hidup, kami bertawassul dengan Nabi. Wa inna natawassalu bi ammi nabika. Adapun sekarang kami bertawassul menggunakan paman nabimu. Lalu apa kata Umar? Hai Abbas, bangun, mintakan kita hujan kepada Allah. Tidak mengatakan ya Rabbi bil Abbas balik maqasidana. Abbas disuruh doa. Itulah dia model tawassul yang benar. Ya. Umar itu tinggal buka kamar raja, kamar Aisyah, langsung lapor ke Nabi. Nabi, ini sahabatmu kelaparan. Cobalah engkau doa kepada Allah. Kalau itu boleh, akan dilaksanakan oleh sahabat karena masalah umat. Tapi mereka tahu bahwasanya yang mati. Padahal Umar yang paling tidak percaya Nabi mati. Dia sanggup apa? Membunuh orang. Pedangnya dihunus. Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Tebas. Umar enggak percaya Nabi mati. Abu Bakar yang percaya. Tapi ya, ditahu dalam hal ini orang mati urusannya dengan Allah Azza wa Jalla. Kita yang hidup berurusan dengan Allah Subhanahu wa Taala, bukan berurusan dengan orang mati. Sekarang pertanyaannya secara logika ya para jamaah. Secara logika. Ketika si mayit punya utang, antum tagih ke kuburnya apa enggak? Hah? Pernah datang ke kuburnya? Antum ngomonglah. Hei mayit, kamu doalah kepada Allah supaya utangmu terbayar. Ada yang ngomong gitu? Enggak ada. Yang dicari keluarga mana? Keluarga itu. Ya. Dan bisa saja yang mati ini soleh. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ini para jamaah, sekaligus dua makna hadis ini. Datang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku minta ini. Nabi mengatakan enggak ada sekarang. Tapi nanti datang. Apa jawaban perempuan ini? Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku enggak ada? Apa jawabannya? Datangi Abu Bakar. Tidak mengatakan datangi aja aku di kuburku. Ini syarat bahwasanya Nabi SAW akan meninggal dunia. Dan ini syarat yang menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala alaihi wa sallam. Bolehkah wasilah menggunakan air kita berdoa, ngaji, kemudian air tersebut kita berikan untuk anak kita? Kita katakan bahwasanya ya, air didoakan di ruqyah, ini babnya bab ruqyah. Ini babnya bab ruqyah. Selama syar'i boleh. Bacakan Al-Fatihah, dia sakit Al-Fatihah terus dibacakan. Ada masalah. Ini anak ini kita doakan supaya dia pintar. Ya kalau enggak belajar ya tetap aja bodoh. Ya. Jadi bab ruqyah harus sesuai dengan sunnah juga. Allah Ta'ala ala wa ala. Sebagaimana Zamzam, Zamzam kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ala. Di rumah kami memiliki dagangan, lalu orang tua kami menganjurkan untuk menabur garam atau air garam untuk menolak kesialan. Ini adalah bentuk kesyirikan. Kenapa? Menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Kalau garam ditaruh di makanan cocok supaya tidak tawar. Tapi kalau kelebihan garam juga menjadi apa? Asin. Ya. Jadi ini adalah bentuk kesyirikan. Ini menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Allah Taala. Nah, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang berlaku seperti itu? Jelaskan baik-baik. Ya, bahwasanya ini tidak ada dalilnya. Logisnya, Pak, namanya garam itu untuk di dapur. Bukan dipakai menaburi apa? Makanan. Katanya supaya tidak datang jin. Bukan mengusir jin pakai garam. Kenapa? Karena jin itu istananya di atas garam. Air laut. Laut. Ini akal kita di mana nih para jemaah? Atau ada orang kampung pakai apa? Bawang putih. Ya, kalau bawang putih tambah garam, tambah cabai jadi apa? Sambal dia. Ya. Kalau suratul Baqarah jelas dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan, apakah riba jika kita menjadi agen BRI Link tapi bukan kita yang punya, hanya sebagai perantara? Pokoknya la'anallah akilah riba. Allah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, yang ngasih makan. Wa katibaihi, wa syahidaihi, saksinya. Wa katibahu, tukang catat catatnya. Jadi kalau ada hubungan ya dengan bank ribawi yang antum ikut andil berpartisipasi, kena juga. Nah, saya kebayangannya kalau transfer, ini transfer taubahnya seperti darurat kali ini. Namanya darurat, tuqaddar biqadril hajah, diukur sehajat, sehajat atau kebutuhan saja. Ya, adapun antum menjadi apa namanya partnernya dan semisalnya, tidak boleh ya. Bank-bank riba ya. Allah Taala. Beribadah tidak butuh perantara. Bagaimana sholat kita yang menghadap kiblat? Wah, ini tidak ada hubungan perantara kalau ini. Ini sesuai dengan perintah kalau ini. Kalau ada perintah, laksanakan. Tutup mata sudah. Tapi kalau tidak ada perintah, ini antum harus buka mata. Apa dasar? Dasarnya kita bukan berperantara itu, tapi kita disuruh menghadap ke sana. Yang menyuruh kita menghadap ke sana itu yang meminta kita beribadah. Fawallu wujuhakum syatra, arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Allah Taala ala wa. Bagaimana kalau kita doa kepada orang masih hidup sedangkan orang tua belum tidak paham masalah sunnah? Kita katakan doa kepada orang tua ada masalah karena ada orang tua itu intinya para jamaah masih hidup, ya. Kemudian dia ini soleh, boleh. Baik sekarang masih hidup, ya. Karena apa? Solehnya ini kita harapkan mustajabnya nih para jamaah. Solehnya itu kita harapkan mustajabnya, ya. Adapun masih hidup, doakan saya supaya lulus ujian. Dia bisa berdoa, ya. Tapi soleh dan tidaknya ini mengakibatkan doa itu lambat atau lomba itu doa itu cepat. Adzallahu taala wa'ala. Bagaimana hukum bila manusia tidak mengetahui tentang syirik? Bagi contoh syirik kecil seperti riya dan lainnya, apakah masih ada uzurnya? Semua ada uzurnya kalau memang enggak tahu. Jangankan syirik kecil, syirik besar juga ada uzurnya. Kalau memang tidak tahu. Mana contohnya? Dia tinggal di pedalaman, la internet wala haja. Ya, maka apa? Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan. Kami tidak menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Allah taala ala wa ala. Apa akibatnya kita mengenal sunnah tapi masih berbuat bid'ah karena perasaan tidak enak terhadap lingkungan? Inilah bahayanya sungkanisme. Ya, urusan agama tidak boleh sungkan. Kita harus malu kepada siapa? Allah yang memberikan segala-galanya. Ya. Lihat Abu Thalib enggak jadi beriman gara-gara apa? Sungkan. Allah taala ala. Saya mau tanya, apa saat kita mendoakan orang sudah meninggal dengan surat-surat Al-Qur'an boleh atau tidak, termasuk syirik atau tidak? Pertama, mendoakan dari doa Al-Quran boleh. Ya, cuma ingat urusan orang mati diantaranya sudah ada Nabi mencontohkan apa doanya. Kalau sudah ada pemakaman, Allahumma ghafir lahu wa thabbithu. Kalau lagi salat jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan selanjutnya. Tapi orang mati dibacakan Al-Quran dalam mazhab Imam Syafi'i enggak sampai. Ya, dan ini yang hak. Tidak ada satupun para sahabat, para tabi'in membacakan anak mereka, keluarga mereka Quran. Lalu ujungnya Allahumma ala hadhihi niyyah as-salihah al-fatihah. Ya. Tidak ada. Allah musta'an. Demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan hari ini para jemaah? Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Ajak teman-teman yang lain, jangan putus para jemaah. Masih tinggal 20 bab. Ya, mohon maaf. 20 bab. Ya, habis ini ambil lagi kitab terus supaya mantap kita para jemaah. Kenapa pertemuan sebulan ada udah lupa kita ini? Ya, saking banyaknya kesibukan. Alhamdulillahirabbil. Insyaallah ba'da dzuhur di Karamajis, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.